Matius pasai 18. Bak watenyan, murid-murid Isa gejak ubak gopnyan sirage tanyong. So yang teanggap paling raya lam kawan umat pu te Allah. Isa laju getau sidro anak mit dan jidong laju anak manyaknyan di ke awaknyan. Laju gepegah le Isa. Percaya ke? Menyogata mengubah dan kajit lagi anak manyak. Gata temajit ke anggota umat pertu Allah. Ureng yang bemiup dro dan kajit lagi anak manyaknya, jihnyan ke yang paling raya lam kawan umat pertu Allah. Dan ureng yang terimong anak mit yang lagi nyo sabab li ulun, nyan sabancit ka gata terimong ulun. So yang jit kesabab siro lam kawan ureng-ureng yang ubitnyo hana meiman li uba ulun. Lebih get menyobate megiling teikat bak taku laju tepenom dalam laut yang lo. Bitat celaka dunianyo. Sabab hai-hai yang tepesebab ureng jipebut dosa. Betoy hai-hai yang lagi nyan sabena. Tema celaka ke ureng yang tapesebab kenyan. Menyojaro gata. Atawa gaki gata yang jit kesebab gata tapebut dosa. Takoh ke dan taboh ke. Lebih get gata udip dengan potu Allah hana mesiblah jaro atau mesiblah gaki. Nibak gata getik udalam abu neraka. Dengan bandua jaro atau gaki gata. Dan menyomata gata yang tepesebab gata tapebut dosa. Cungke ke dan taboh ke. Lebih get gata udip dengan potu Allah ngan mata siblah. Nibak teboh lam api neraka dengan ban dua belah mata. Awal, bek tahinas hidroro ureng yang ubitnyo. Sabab ingat ke, malaikat-malaikat awaknya sabena di ke bapa ulun di surga. Sabab, anak manusia teka kegejak peselamat ureng yang sisat. Pakiban ken gata, menyona sirro ureng bak jihnyan naji pelihara si puluh boh bubiri. Dan saboh nibak bubiri-bubirinyan garoh pekeh yang dipebut le urengnyan. Ka pasti urengnyan ditinggal bubirinyan si kureng ploh si kureng bohnyan di atuh bukit. Dan gopnyan jijak mita laju bubirinyan gadohnyan. Dan menyogopnyan kamu temelom tema bubirinyan gadohnyan. Percaya kehlun. Wopnyan lebih galak ateji ke bubirinyan gadohnyan. Nibak bubiri nyang na si kurung pluh si kurung boh nyang hana gado. Menancit dengan bapak gata yang na lam serga. Hana getim sidro lam kawan ureng-ureng nyan ban meiman uba ulunnyo sisat. Menyo saudara gata na mudesa atu gata. Tajak keh uba ureng nyan dan tatunyo keh salah gop nyan. Tapubut keh nyan dengan sengap-sengap le gata bandua. Menyogop nyang geturut penyang gata pegah, tema gata kahasih tacok lam sedara gatanyan. Tema menyohan, tabak ke siro atau dua truk, sabab lam Alkitab na tetuli, sekurang-kurang jih, dua atau lero saksi, nyang teperle kejit tepegah, siro ro urung tetuduhnyan mesalah. Menyogop nyan hana jitrimong nasihat ureng-ureng nyan, tak pegah ke hainyan ubak jemaah. Anggap ke gopnyan sibaga urung tukang kutip cuke dan siro urung yang hana jituri ubak potu Allah. Betatepe ke pu yang gata tam lam donyanyo nyan pih tetam lam sirga. Dan betatepe ke tema menyelam kawan gata di donyanyo na duadro urung kasih pakat ke hai pu mantong dan doa tema. Doa gatanyan tema gedengo le bapa ulun dalam surga. Sabab dipat mantong na dua atau lero ureng musapat karena ulun, ulun tetap na di tengah-tengah awaknyan. Olehnyan Petrus geja uba Isa dan gepegah. Tuhan, menyesedera ulun mendesya ate ulun, sampo padup go ulun peampun urengnyan, puke sampo tro tuju go. Gejawab le Isa, hana, kon sampo tujuh go, tema tujuh puluh kali tujuh go. Sabab, menyopotu Allah nyang geperintah, keadaan jih nakeh lagi misinyo. Siro raja kena peseleso mandum utang-utang namit gopnyan. Wate gopnyan kena gepepon periksa jipehadap ubak gopnyan siro namit yang menghutang mejuta-juta. Dan hana hase jibayu utangnyan. Tema rajanyan gepetron perintah mangat namitnyan gepebloban mandum harta milik gopnyan ketebayu utangnyan. Namitnyan laju disujud di kerajanyan dan jilake. Tengku ampun, nesabah ke dile, ulun temak ulun peglah bandum utang-utang ulun. Rajanyan wuh ke namitnyan. Sampo, bubena utang namitnyan bandum ge sampo. Wate namitnyan dicebit ulua, laju merumpok ngan rakanji. Rakanjihnyan siro namit cit, nyang mau utang nibak gopnyan, kira-kira namu padu pribe. Namitnyan laju jidrop rakanjihnyan, dan dicekak bak taku. Hira jepegah, bayu laju mandum utang gata. Laju rakan gopnyan-nyan, isujud di kejihnyan sira jilake. Nesabah keh dileh rakan lun, mandum nyan tema lun bayu. Tema nyamiknyan jitulak. Akeji, gopnyan laju ji pertamong rakan jihnyan, udalam gelap. Sampo ureng nyan hase ji bayu utang gopnyan. Wate namit-namit yang lain jinging pu yang kata jadi, awaknya sedih tat dan laju berite hainyan ubak raja. Temale raja laju getau namit yang jehetnya sira gepegah. Hei, namit yang jehet, hubena utang gata ke ulun sampuh sebab gata talake ba ulun. Pakon gata hana tagasih kerakan gata, lake yang ka ulun pubut hainyan wate gata. Rajanya bengeh lumpahna. Namit yang jehetnya laju gesak lam gelap. Sampo namiknya jibayi mandum utang jihnya nibak raja. Bisa gepe habis haba gopnya dengan gepegah lagenyo. Menancit dengan bapa ulun di surga. Tema gepe sanut atu gata masing-masing. Menyogata hana tapu ampun rakan gata dengan ikhlas.